Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جماعة صلاة المغرب yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca kitab Ad-Da' wa Dawa lil-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih kita pada penyebutan tentang uqubah, hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ahlul ma'asi yang tidak mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hukuman yang mesti dan pasti Allah Subhanahu wa taala timpakan atas mereka ahlul ma'asi adalah bahwasanya al ma'asi tajlibu aswa'al asma, kemaksiatan-kemaksiatan mendatangkan sejelek-jelek nama, mendatangkan sejelek-jelek sebutan dan panggilan. Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin dijuluki dengan julukan-julukan jelek, dipanggil atau dinamai dengan nama-nama yang jelek, marah kita karenanya. Tapi kalau kita membiarkan diri kita di dalam dosa dan maksiat, mau tidak mau dicabut dari kita nama yang indah dan mulia, diganti dengan nama yang jelek dan buruk, mau tidak mau. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Amalannya dia buruk, maka Allah Subhanahu wa taala sematkan untuknya nama yang buruk. Amalannya baik, maka Allah sematkan untuknya nama yang baik. Sehingga silakan kita pilih untuk diri kita, mau nama yang baik indah atau mau nama yang buruk lagi jelek. Kata beliau rahmatullahi taala alaih, "Wa min 'uqubatiha annaha taslabu sahibaha asma'al madhi wasyaraf." Di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala mesti timpakan atas mereka ahlul maksiat adalah bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuatnya itu mencabut dan menghilangkan dari pelakunya nama-nama pujian, nama-nama yang mengandungi kemuliaan dicabut, kemudian digantikan dengan watak suhu asma azami wasohor, disematkan kepadanya lawannya, yaitu nama-nama yang berisi cercaan dan juga kehinaan lagi kerendahan. Fataslabuhu ismal mu'min, lihat apa saja dari nama-nama indah, nama-nama terpuji, nama-nama yang mengandung kemuliaan yang dicabut darinya karena sebab dia berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Di antaranya kata beliau rahimahullah, fataslabuhu ismal mu'min, kemaksiatan ini akan merampas dari dia, menghilangkan dari dia nama mu'min, sangat tinggi dan mulia nama mu'min, tercabut dia, turun derajatnya menjadi muslim. Walbar, seorang yang berbakti, seorang yang baik, innal abrara lafi na'im, ya, yang dijanjikan tempat kembalinya dalam surga na'im, tercabut darinya. Wal muhsin, kemudian nama indah berikutnya, nama mulia berikutnya yang tercabut darinya adalah Al-Muhsin, seorang yang muhsin, yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihatnya ataupun dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang sangat tinggi, nama yang sangat indah yang dikejar oleh mereka as-sabiqun, al-awwalun, orang-orang terdahulu dari salafus saleh. Wal-muttaqi, juga tercabut darinya nama al-muttaqi, seorang yang bertakwa, tercabut lagi. Padahal masing-masing dari nama-nama tadi yang sudah dilewatkan adalah mulia dan memiliki hasil yang sangat baik, ya, mendatangkan banyak kebaikan, apakah mukmin ataupun al-bar ataupun al-muhsin ataupun al-muttaqi dan seterusnya. Wal-muti' juga tercabut dari si pelaku maksiat ini nama al-muti', seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah nama ini, ya, kita semua berupaya menjadi orang yang muti', yang Allah janjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal-munib, tercabut pula dari nama al-munib, kata Imam Ibnu Qayyim, al-munib dari kata al-inabah, yaitu al-isra' ila mardhatillah ma'a ruju'i ilayhi fi kulli waqtin wa ikhlasil amalilah. Ya. Al-munib adalah seorang yang dia bersegera kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala jalan-jalan yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, dia bersegera yang menyambutnya. Ma'a ruju'i ilayhi fi kulli waqtin, disertai dengan senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Setiap kali dia berbuat dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasil amalilah, dan senantiasa memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-munib, yang mana pelaku maksiat tercabut darinya nama ini. Al-wali, wali, penolong Allah, penolong agama Allah, pembela agama Allah dan syariat Allah, tercabut dari pelaku maksiat. Dan kalau seorang ketika di dunia mau menolong dan menegakkan agama Allah, syariat Allah, maka Allah balas dia dengan Allah tolong dia. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali-wali mereka, orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, ya, menuju cahaya. Di dunianya Allah keluarkan mereka dari kesesatan, apakah kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka ahlul iman, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kegelapan, ya, akhirat yang gelap gulita. Yawma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtil anhar. Ingatlah di hari kau melihat, ya, kaum mukminin terpancar cahaya terang benderang dari mereka, kabar gembira bagi mereka. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nura. Ya. Dan juga di hari dikala orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, kehilangan cahaya, dan mereka berkata kepada ahlul iman, berilah kami cahaya, maka Allah halangi mereka dari cahaya. Ya. Al-wari' juga tercabut dari dia nama al-wari', seorang yang wara'. Seorang yang wara' adalah seorang yang dia meninggalkan segala macam yang bisa merugikan akhiratnya dari dosa-dosa dan maksiat, dia tinggalkan. Al-wari', ataupun pelaku maksiat, tercabut dari dia nama ini. Dan yang lebih tinggi daripada al-wari' adalah az-zahid, seorang yang zuhud. Dia bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhiratnya, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, bagi akhiratnya, meskipun itu mubah. Lebih tinggi lagi az-zahid daripada al-wari'. Dan pelaku maksiat, jangankan nama az-zahid, al-wari' saja tidak punya, tercabut darinya al-wari'. Was-salih, tercabut pula nama indah berikutnya yang mengandung pujian, as-salih, orang yang saleh, karena sebab dosa dan maksiat yang dia perbuat, karena sebab dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kecanduan maksiat. Wal-abid, juga tercabut darinya nama yang indah berikutnya, al-abid, seorang yang ahli ibadah, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, tercabut, menjadi hamba syaitan. Wal khaif, tercabut pula nama berikutnya, yaitu al khaif, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tercabut dari pelaku maksiat. Ya, nama ini yang indah, orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena para pelaku maksiat itu, seandainya mereka takut kepada Allah, tentunya tidak akan mereka berani lancang berbuat maksiat. Hanyalah mereka berani berbuat dosa dan maksiat karena tercabut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tercabut nama berikutnya yang mulia dan mengandung pujian, al-awwab. Al-awwab adalah al-kathirul awb, seorang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk mengejar apa yang terlewatkan darinya dari beragam kebaikan-kebaikan. Ini al-awwab, tercabut dari pelaku maksiat. Wat-thayyib, juga tercabut darinya nama indah berikutnya, at-thayyib, seorang yang baik. Wal-mardhi, seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hamba-hamba Allah yang didekatkan kepada Allah dari kalangan malaikatnya dan para nabinya. Wa nahwiha, dan semisal itu dari nama-nama yang mengandungi pujian ya dan mulia, dicabut dari para pelaku dosa-dosa dan maksiat. Sebaliknya, wa taksuhu ismal fajir wal 'asi wal mukhalif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sematkan atasnya, penggantinya, nama al-fajir, seorang pendosa, al-mujrim, penjahat, wal 'asi, pelaku maksiat, tukang berbuat dosa, wal mukhalif, orang yang menyimpang, wal musi, orang yang bersalah, wal mufsid, orang yang berbuat kerusakan, wal khabith, orang yang jelek, buruk, wal maskhub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dosa dan kemaksiatan yang diperbuatnya. Az-zani, bagi para pezina, disematkan atasnya nama az-zani, pezina. Pencuri, disematkan atasnya nama as-sariq, pencuri. Pembunuh, disematkan untuknya nama al-qatil, pembunuh. Ini semua nama-nama yang jelek, mengerikan. Iya. Wal kadzib, si pendusta, yang dusta itu sudah menjadi kebiasaan dia, watak dia, sedikit-sedikit dia berdusta, disematkan atasnya al-kadzib ataupun al-kadzdzab, pendusta lebih ngeri lagi, al-kadzdzab daripada al-kadzib. Pengkhianat, disematkan atasnya nama al-kha'in, pengkhianat. Pelaku homoseksual, disematkan atasnya luti, orang yang berbuat dosa seperti dosa ini perbuat oleh kaumnya Nabi Lut. Wa qati'ir rahim, dan mereka-mereka yang berbuat ataupun memutus hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, disebut dengan qati'ir rahim, pemutus hubungan silaturahim. Ini pun nama-nama yang jelek. Wal ghadir, pengkhianat. Wa amsalih, dan yang semisal itu dari nama-nama yang mengandungi cercaan dan celaan. Iya. Fahadihi asma'ul fusuq. Kata beliau rahimahullah, nama-nama jelek ini semua adalah dikumpulkan kepada satu nama, itu asma'ul fusuq, nama-nama yang mengandungi makna kefasikan. Makna-makna kefasikan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah nama-nama kefasikan. Tadi al-fajir, al-'asi, al-mukhalif, yang itu dihasilkan karena sebab dosa-dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Sejelek-jelek nama, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah nama-nama kefasikan. Ba'dal iman, setelah keimanannya. Tadinya dia seorang yang masyaallah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melemah dan melemah, dia tinggalkan ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, kemudian dia mulai mencoba dan mencoba dosa dan maksiat, akhirnya dia kecanduan ya dengannya, akhirnya tercabut nama mukminnya, diganti dengan nama al-'asi, al-fajir, dan semisal itu. Nasallallahu taala salam wal afiyah. Yang mana, kata beliau, ini nama bukan sekedar nama, ada dampak negatifnya, ada konsekuensi buruknya. Alladhi yujibu, yang mana nama-nama kefasikan tadi, apakah al-fajir, apakah al-asi, al-mukhalif, al-musi, al-mufsid, al-khabith, dan yang semisal itu, semuanya itu mendatangkan ya. Bukan hanya mendatangkan kejelekan di dunia ya, di mana manusia merendahkan dia, menghinakan dia, tidak menghormati dia ya. Juga mendatangkan yang namanya ghadab ad-dayyan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ad-dayyan. Ad-dayyan bermakna al-muhasib al-mujazi, zat yang menghisab para hamba, yang membalasi amal perbuatan para hamba nanti di akhirat kelak. Wadukhulan niran, dan juga nama-nama kefasikan ini apabila pelakunya, pemiliknya tidak segera melepas nama-nama kefasikan ini dengan taubat kepada Allah dan mengganti kejelekannya dengan kebaikan, maka akan mengantarkannya kepada an-niran, neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa 'aishal khizyi wal hawan, juga mengantarkannya kepada kehidupan yang penuh dengan kehinaan dan kerendahan mau tidak mau. Sedangkan nama-nama tadi yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sematkan atas mereka, ahlul iman wat taqwa, dari al-mu'min, al-bar, al-muhsin, itu semua bukan sekedar nama yang indah, yang mengandungi pujian. Bahkan itu semua mengantarkan kepada ridha Rahman, keridhaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih. Wa dukhul al-jinan, juga mengantarkan pemilik nama ini kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tujibu syaraf al-musamma biha ala sa'iri anwa'il insan, dan juga mendatangkan kemuliaan yang dinamai dengan nama-nama yang indah ini. Iya. Ala sa'iri anwa'il insan, mendatangkan kemuliaan orang yang dijuluki, dinamai dengan nama-nama yang mulia ini di atas seluruh manusia yang lainnya. Tentunya sesuai dengan kadar keimanannya dan ketakwaannya dan ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, ketakwaannya, imannya, amal solehnya, maka semakin tinggi derajatnya di atas para hamba. Dan karena mereka, para nabi dan rasul, adalah orang yang paling alim tentang Allah, tentang agama Allah, paling baik amal solehnya, paling baik akhlaknya, maka mereka adalah menjadi makhluk yang tertinggi di atas para hamba yang lainnya. Setelah itu para pengikut, para nabi, dan setelahnya para ulama, para imam. Falau lam yakun fi 'uqubatil ma'siyati illa istihqaqu tilkal asma wa mujibatiha lakana fil 'aqli nahin 'anha. Lihat kata beliau rahimahullah, inilah yang dimaukan dari beliau. Ya, kenapa beliau mendatangkan ya hukuman ataupun menyebutkan hukuman yang seperti ini? Tujuannya adalah falau lam yakun fi 'uqubatil ma'siyah, seandainya tidak ada hukuman ya dari dosa dan maksiat kecuali istihqaqu tilkal asma, menjadikan pelakunya berhak menyandang nama-nama buruk tadi, juga berhak menerima konsekuensi-konsekuensi buruk tadi. Lakana fil aqli nahin anha, niscaya seharusnya ada pada akalnya sesuatu yang menghalangi dan mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat, sehingga kalau datang menghampiri kita bisikan syaitan, waswas syaitan, godaan-godaan syaitan untuk berbuat dosa dan maksiat, ingat bahwasanya kalau kita lancang berani berbuat dosa, mau tidak mau ya nama yang baik dan indah yang kita selama ini dicabut oleh Allah, diganti dengan yang buruk, ya akan ditimpakan kepada kita azab. Meskipun mungkin ketika kita berbuat dosa di kamar kita, di tempat yang sepi, di kamar yang tertutup rapat, terkunci, ingat Allah Subhanahu wa taala melihat kita, pasti akan membalasi kita ya, diantaranya dengan dicabut nama baik kita mau tidak mau ya. Walau lam yakun fi thawabi at-ta'ati illa al-fawzu bi tilkal asma wa mujibatiha lakana fil 'aqli amirun biha, seandainya tidak ada balasan ya bagi ketaatan kecuali hanya al-fawz, beruntung dengan mendapatkan nama-nama yang mulia dan indah tadi beserta konsekuensi-konsekuensinya dari ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, lakana fil 'aqli amirun biha, niscaya pada akal seseorang itu ada sesuatu yang merangsang dan mendorong dia untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sehingga ini pun demikian, apabila ya dihadapkan kepada kita amalun soleh, ya, amal-amal ketaatan, kemudian datang godaan syaitan yang memberat-beratkan hati kita. Apakah kita mau sholat jamaah, apakah mau sedekah, ataupun mau birrul walidain, kemudian dibikin berat oleh syaitan, dibikin susah oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, ingat. Iya. Kalau kita mau ya bercapai-capai sementara di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah, kita akan mendapatkan kelak yang namanya surga Allah. Sebelumnya di dunia kita akan mendapatkan nama yang indah, nama yang baik. Maka niscaya kita akan mampu melaksanakan ketaatan itu meskipun mungkin tadinya berat, terasa ringan. Ya. Bismillahi taala. Walakin la mani'a lima atallah, hanya saja segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. La mani'a lima atallah, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi apa yang Allah beri. Iya. Wala mu'tiya lima mana', sebaliknya tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Iya. Jadi yang namanya amalun saleh itu pemberian dari Allah, anugerah nikmat dari Allah. Akan mudah bagi siapa-siapa yang Allah berikan kepadanya ketaatan, dan akan susah atas mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tahan dari ketaatan. Wala muqarriba liman abad, tidak ada seorang pun yang bisa mendekatkan kepada Allah ya orang yang dijauhkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mendekatkan seorang yang dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaida liman qarraba, sebaliknya tidak ada seorang pun yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah. Orang yang memang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang wajib bagi kita adalah melaksanakan dua hal, yang ikhtiar, berupaya semaksimal mungkin untuk kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, iftiqar, merendahkan diri kepada Allah. Ya, menghambakan diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena sebab-sebab dosa dia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-Nya sedikit pun. Kenapa Allah hinakan hamba ini? Karena hamba ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhinillah, maka siapa saja yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun ya siapapun dia yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang dikehendakinya. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, di antara dampak buruk yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan atas mereka ahlul ma'asi. Kemudian di antara dampak buruk berikutnya, akibat buruk berikutnya dari dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa dan maksiat mengantarkan atau menyebabkan berkurangnya akal seseorang. Ya, kecerdasannya berkurang. Akalnya berkurang. Ya. Dan tentunya kalau seseorang memiliki akal yang sempurna, ya, ini akan memudahkan dia untuk bisa memahami ilmu, menghafal ilmu, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya jalan kebahagiaan mudah baginya. Dan sebaliknya mereka orang-orang yang akalnya berkurang karena sebab dosa dan maksiat yang diperbuatnya, sulit bagi dia untuk menghafal ilmu, memahami kalamullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya sulit bagi dia untuk melalui jalan keselamatan dan kebahagiaan. Kata beliau rahimahullah, وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا أَنَّهَا تُؤَثِّرْ بِالْخَاصِيَّةِ فِي نُقْصَانِ الْأَقَلِيَةِ. Di antara hukuman yang Allah timpakan atas pelaku maksiat adalah bahwasanya maksiat mempengaruhi secara khusus pada kekurangan akalnya, menyebabkan akalnya kurang. Dan ada perbedaan antara akal dengan az-zaka, kecerdasan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, kalau akal itu adalah beda dengan az-zaka. Kenapa? Li'annal akal natijatu husni tasarruf. Kalau akal itu adalah hasil dari bagusnya seseorang di dalam bertindak. Ini akal. Bagusnya seseorang di dalam bertindak. Ya. Meskipun seorang itu tidak cerdas, tapi kadang dia pandai di dalam bertindak. Bertindak tanduk, bersikap. Tepat dia. Ya. Oleh karena dikatakan oleh beliau, Laisa kullu dzaki aqila. Tidak semua orang yang cerdas itu berakal. Dan sebaliknya, tidak semua yang berakal cerdas. Terkadang terkumpul pada diri seorang antara akal dan kecerdasan. Ya, terkadang hanya ada padanya satu saja dari kecerdasan ataupun akalnya. Jadi kata beliau rahimahullah, yang namanya al-aql adalah husnul tasarruf. Bagusnya seseorang di dalam bertindak, tepat dia. Meskipun mungkin dari sisi kecerdasan biasa-biasa saja. Ya, kemaksiatan ini mengurangi kecerdasannya. Semakin besar dosa dan maksiat yang diperbuatnya, maka akalnya semakin turun. Ya, semakin jatuh akalnya. Fala tajidu aqilaini, tidaklah engkau mendapati seorang ataupun dua orang yang sama-sama cerdas. Fala tajidu aqilaini, tidaklah engkau mendapati dua orang yang sama-sama cerdas dalam kondisi yang satu muti'un lillah, taat kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang lain cerdas juga tapi asin, suka berbuat maksiat dan dosa. Illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal. Melainkan pasti akalnya orang yang taat kepada Allah, ya, itu lebih awfar, lebih berlimpah akalnya dan lebih sempurna akalnya mesti. Ya, meskipun sama-sama kecerdasannya, ya, ataupun akalnya, ya, sama-sama berakal. Cuma yang ini taat kepada Allah, yang itu kurang ketaatannya, bahkan melakukan maksiat. Maka mesti yang akalnya ataupun yang senantiasa taat kepada Allah ini akalnya lebih sempurna, ya, lebih luas. Wa fikruhu aslah, cara berfikirnya lebih lurus. Wa ra'yuhu asad, dan pandangannya lebih tepat. Meskipun sama-sama dari sisi kekuatan akalnya. Wa shawab qarinuh, dan kebenaran senantiasa menyertai orang yang berakal, yang dalam kondisi senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin agar cara pandang kita lurus, pendapat kita tepat, senantiasa kita disertai dengan kebenaran, maka jaga senantiasa takwa Allah Subhanahu wa taala. Walihada tajidu khitab al-Qur'an innama huwa ma'a ulil uquli wal albab. Oleh karenanya, engkau dapati arah pembicaraan Al-Qur'an itu terarah kepada mereka ulil uqul, orang-orang yang memiliki akal. Wal albab, albab juga sama akal. Akal disebut dengan akal karena dia yaqil sahibahu an rukubi syahawat, karena dia mengikat. Jadi aqala yaqilu aqlun, ikatan. Kenapa akal disebut dengan akal? Karena dia mengikat, ya, pemiliknya dari melakukan perkara-perkara yang terlarang, dari syahwat-syahwat yang haram, perkara-perkara yang menjatuhkan kemuliaan dan kehormatannya. Juga akal terkadang disebut dengan lub, karena dia yang lub inti. Akal disebut inti karena dia adalah shaffatur ruh walubabuhu wa khalisuh. Iya. Sesuatu yang murni dari ruh dan intinya. Iya. Lihat arah pembicaraan Al-Qur'an seringkali tertuju dan diarahkan kepada mereka ahlul uqul, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki lub. Seperti dalam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Kata beliau rahimahullah, khassa ulil albab bil khitab wa in kana al-amru ya'um al-kulla li'annahum qamat 'alaihim hujjatullah wa hum qabilu awamirihi wan nahiduna biha. Niat. Dikhususkan di sini arah pembicaraan untuk bertakwa kepada Allah kepada mereka orang-orang yang berakal, para ulama, meskipun perintahnya mencakup seluruh para hamba, li'annahum qamat 'alaihim hujjatullah, karena hujjah Allah itu tegak pada mereka, ahlul ilmi, mereka tahu perintah-perintah Allah, faham larangan-larangan Allah, tahu adab Allah, ya. Wa hum qabilu awamiri, dan mereka yang bisa menerima dan memahami perintah-perintah Allah dan bisa menegakkannya, dan di dalamnya pun mengandung yang namanya pujian atas mereka ulil albab, ulil uqul, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fattaqullah, seperti juga di dalam contoh yang lain, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang berakal agar kalian mendapatkan al-falah, keberuntungan. Dan ini juga ada targhib, dorongan dan rangsangan agar kita pun berupaya menjadi orang-orang yang berakal. Tentunya dengan kita talabul ilmi, duduk di hadapan para ulama, para ahlul ilmi, agar kita tergolong kepada mereka ulul albab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang sebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlih, dan juga seperti dalam ayatnya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah ataupun ayat-ayat kauniyah, kecuali mereka orang-orang yang berakal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ay la yata'ibu wa yantafi' bil Qur'an illa ulul albab, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari Al-Qur'an kecuali mereka saja orang-orang yang berakal. Adapun orang-orang yang tidak berakal tidak terbawa, tidak mendapatkan pujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nadhairu dzalika katsirah, dan ayat-ayat yang semisal ini itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ah itu. Wa kaifa yakunu 'aqilan wafirul 'aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi? Bagaimana mungkin seseorang dikatakan berakal, sempurna akalnya dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah Zat yang dia berada di genggamannya, di rumah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ya'lamu annahu yarah wa yashahidu, dalam kondisi dia tahu ya Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikannya, fa ya'sihi, kemudian dia bermaksiat kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala melihatnya, tidak tersembunyi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersembunyi sedikit pun yang di langit dan di bumi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kalau kalian keraskan suara kalian ataupun menyamarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang tampak ataupun yang samar, sama saja iya, antara ucapan yang keras ataupun disembunyikan dalam hati, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin orang yang seperti ini, wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhidhihi, bagaimana mungkin dikatakan seorang yang berakal, sempurna akalnya dalam kondisi dia menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa yastad'i kulla waqtin ghadabah, dan setiap saat dia mengundang dan memancing murka Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan maksiat yang diperbuatnya. Wa la'nahu lah, memancing laknat Allah kepadanya. Wa ib'adahu min qurbi, dan juga dia sendiri yang menjadikan Allah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, memancing ya untuk Allah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tardahu an babi, dan dia juga yang menjadikan Allah usir dia dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa i'radahu anhu, dan dia pula yang menjadikan Allah berpaling darinya dengan sebab dosa dan maksiatnya. Wa khidlanihi lah, dan dia sendiri pula yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia, tidak diurusi dia, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhliyata bainahu wa bain nafsihi wa aduwwihi, dan dia pula yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia antara dia dengan musuhnya, syaitannya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suqutahu min 'ainihi, dan dia pula yang mendatangkan ataupun yang menjadikan dia jatuh wibawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa hirmanahu ruha ridahu wa hubbi, dan dia sendiri pula lah yang menjadikan dia terhalang dari ketentraman yang ada pada keridhaan Allah dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qurratul 'aini biqurbi, dan juga ketentraman hati dengan sebab dekatnya seorang hamba kepada Allah. Wal fauza bijiwari, dan juga terhalang dia dari kesuksesan dengan menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak, di surga Firdaus. Wan nadhara ila wajhihi fi zumrati awliyaihi, dan dia pula yang menyebabkan dirinya terhalang untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di zumrati awliyaihi, ya, di golongan para hamba-hamba Allah ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ila adhafi adhafi dhalik min karamati ahli dha'ah, dan berlipat-lipat lagi dari karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlu tha'ah yang dia terhalang darinya karena sebab dosa dan maksiatnya. wa'afi dzalika min 'uqubati ahli al-ma'siyah, dan dia mendapatkan berlipat-lipat kalinya hukuman dari pelaku-pelaku maksiat. Ya nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa ayyu 'aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yawmin aw dahrin, maka akal macam apa yang dia lebih mengutamakan kelezatan sesaat, au yaumin ataupun kelezatan sehari, au dahrin ataupun kelezatan setahun, summatan qabi ka'annaha hulmun lam yakun, kemudian kelezatan tadi dari kelezatan maksiat tadi berakhir seolah-olah dia mimpi yang tidak pernah ada. Ala hadzan na'im, ya, dia utamakan kelezatan maksiat tadi yang sesaat ataupun sehari ataupun setahun ataupun seumur hidupnya. Ala hadzan na'imil muqimi wal fawzil 'adzim, di atas kenikmatan yang abadi dan kesuksesan yang besar, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah, bahkan dia seorang yang taat kepada Allah mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus, dunia dan akhirat. Walaula al-'aql alladhi taqumu bil hujjah taqumu bihi 'alaihi al-hujjah lakana bimanzilatil majanin. Lihat, beliau, kata beliau rahimahullah, akalnya orang ini yang senantiasa dia mendahulukan syahwatnya lebih memilih kelezatan sementara daripada kenikmatan yang abadi. Walaula al-'aql alladhi taqumu bihi 'alaihi al-hujjah, kalau bukan karena masih tersisa akalnya yang dengan akal itu hujjah Allah itu tegak, lakana bimanzilatil majanin, niscaya dia tergolong, ya, kepada mereka, golongan orang-orang yang gila. Bagaimana tidak? Dia dihadapkan dengan dua pilihan, ya. Satu pilihan kelezatan maksiat yang tidak seberapa dan sementara, satu kenikmatan yang kekal dan abadi, tiada tara. Dia lebih memilih kenikmatan yang sejenak, yang sementara. Ya. Ini kan seperti orang gila dia. Bal qad takunu al-majanin ahsana halan minhu, bahkan terkadang orang-orang gila lebih baik keadaannya daripada dia. Dia gila, kalaupun dia berbuat salah dosa dimaklumi, enggak ada akalnya dia. Dan lebih selamat akibatnya. Kalaupun dia berbuat dosa tidak dicatat sebagai dosa. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Hasanat wa Sayyiat bahwasanya orang-orang gila dari kaum muslimin itu tempatnya di surga, kata beliau rahimahullah. Tapi pelaku maksiat, ya, terancam dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa hadza min hadza al-wajh, ini dari sisi ini. Ya. Wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqli al-ma'ishi falawla al-ishtirak fi hadha an-nuqsan la dhahara li muti'ina nuqsan 'aqli 'asina walakin al-ha'ijatu 'amatun wal-junun funun. Ini tanbih yang sangat keras dari beliau rahimahullah. Adapun pengaruh dosa dan maksiat dalam mengurangi akal di kehidupan dunia ini, falaula al-ishtiraku fi hadha an-nuqsan, kalau bukan karena kita sama-sama akalnya tertimpa kekurangan karena sama-sama kita berbuat dosa. Ya. Kalau bukan karena kita bersekutu dalam kekurangan akal ini, bersama-sama kita mengalami kekurangan akal karena kita sama-sama banyak berbuat dosa. La dhahara li muti'ina, yani kalau salah satunya dia di atas takwa kepada Allah, konsisten dan komitmen di atas ketakwaan kepada Allah, dan yang lainnya di atas dosa dan maksiat, la dhahara li muti'ina, niscaya akan tampak siapa-siapa yang taat di antara kita dan siapa-siapa yang la dhahara li muti'ina nuqsan 'aqlina 'asina, niscaya akan tampak, iya, di tengah-tengah orang yang taat di antara kita, ya, kekurangan akal orang-orang yang bermaksiat kepada kita. Ya, bisa dipahami enggak? Jadi kalau bukan karena kita sama-sama banyak berbuat dosa dan maksiat, niscaya orang yang akalnya kurang dari para pendosa tampak kelihatan jelas di hadapan kita. Hanya saja, kata beliau, walakinil jaihah amah, tapi sangat disayangkan bencananya, musibahnya merata. Kita semua bergelimang dosa dan maksiat sehingga tidak terbedakan mana yang kurang akalnya dan mana yang akalnya itu sempurna. Wal junun funun, dan kegilaan sudah menjadi kebiasaan yang meliputi kita semua. Nasallahu taala salam wal afiyah, sehingga tidak terbedakan mana seorang yang akalnya itu tinggi, cerdas, sempurna dengan mereka-mereka yang akalnya itu adalah rendah. Wa ya ajaban law sihhatil 'uqul la'alimat anna tariqa tahsilil ladzah wal farhah was sururi wa thibil 'aysh innama huwa fi ridha'i man an-na'imu kulluhu fi ridha'. Duhai, sangat aneh sekali. Law sihhatil 'uqul, seandainya akal-akal kita ini sehat, selamat dari penyakit syubhat dan syahwat, la'alimat, niscaya akal-akal kita ini akan mengetahui bahwasanya tariqa tahsilil ladzah, jalan untuk mendapatkan kelezatan yang hakiki dan abadi, dan juga jalan untuk mendapatkan al-farhah, kebahagiaan, kesenangan, kehidupan yang indah, innama huwa fi ridha'i man minna'imu kulluhu fi ridha', hanyalah bisa diraih dengan keridhaan zat yang segala kenikmatan itu ada pada keridhaannya, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal alam wal azab kulluhu fi sakhatihi wa ghadabihi, dan beragam al-alam, siksa, ya, rasa sakit seluruhnya ada pada kemurkaannya dan juga kemarahannya. Fa fi ridahu qurratul uyun, pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ini dihasilkan dengan sebab ketakwaan seorang hamba, ya, pada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ada qurratul uyun, permata hati, ya, ketentraman jiwa. Wa sururin nufus, dan kebahagiaan jiwa. Wa hayatul qulub, dan juga kehidupan hati. Wa lazzatul arwah, dan kelezatan ruh-ruh kita. Wa tibul hayah, dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Wa lazzatul aish, dan lezatnya hidup. Wa atyabun na'im, dan kenikmatan yang ternikmat. Lihat kata beliau, mimma lawuzina. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang hakiki, yang berupa ketentraman jiwa, kehidupan yang baik, lezatan roh, ya, yang itu dihasilkan dengan sebab ridha Allah subhanahu wa ta'ala, lawuzina minhu mithqalu dzarrah bi na'imid dunya lam yafibi. Seandainya sedikit saja dari beragam kenikmatan tadi yang diperoleh dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya sedikit saja dari kenikmatan tadi ditimbang dengan kenikmatan dunia seluruhnya, lam yafibi, ini saya tidak imbang sama sekali. Bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisar nasibin lam yarda bid dunya, bahkan ketika seseorang bisa mendapatkan sedikit saja dari kenikmatan hati tadi, ketentraman jiwa, kelezatan ruh, seandainya saja dia bisa merasakan sedikit saja dari kenikmatan tadi, lam yarda bid dunya wa ma fiha iwab minhu, ini saya dia tidak ridha untuk ditukar sedikit kenikmatan tadi dengan seluruhnya dari dunia. Oleh karenanya kita dapat di mereka, ya, saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun, tatkala iman sudah merasuk ke dalam hati-hati mereka, diancam oleh Fir'aun, kalau kalian beriman kepada Musa dan Harun, maka niscaya kalian akan dipenggal secara bersilang tangan dan kakinya. Lihat, mereka sudah merasakan lezatnya al-iman, ketentraman jiwa dan ruh. Maka kata mereka, faddi ma anta qadin, innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya. Silakan kalian putuskan wahai Fir'aun, apa yang hendak kalian putuskan, saya tidak takut. Innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya, kalian hanya bisa menyiksa kami di dunia ini. Ya. Ya, innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana min khotayana. Kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kami berharap agar Allah mengampuni kami, wa makrahtana alaihim nasihir, dan mengampuni dosa-dosa yang dahulu kami perbuat dari perbuatan sihir. Dan ini semisalnya, siap menghadapi beragam azab yang sangat berat pun ketika iman itu sudah merasuk ke dalam hati seorang hamba. Ya Allah ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah masih tersisa pada kita penjelasan dari beliau rahimahullah. Kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.